Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada kerabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Safar 1431 Hijriah, khatib membicarakan tentang surga, yang mana minggu yang lalu sudah saya ceritakan tentang surga dan sudah saya jelaskan tentang surga. Tidak mengapa kita ulangi sedikit, dan sore hari ini pun habis asar kita akan membicarakan tentang surga. Ada masih sisa beberapa poin tentang surga, yaitu bau wanginya surga, kemudian wanita di surga, kemudian melihat wajah Allah di surga, kemudian amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga, dan perkataan-perkataan yang memasukkan ke dalam surga. Itu kira-kira 5 poin yang akan kita bicarakan nanti sore. Yang jelas, khatib tadi menjelaskan tentang surga dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah nikmat surga. Tidak pernah dilihat oleh mata kita kenikmatan apa saja yang pernah kita lihat di dunia, maka kenikmatan yang ada di surga kita tidak pernah melihatnya dengan mata kita. Tidak pernah kita dengar dengan telinga. Apapun yang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak akan sama dengan kenikmatan yang akan kita dengar di surga kelak, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Kita membetikkan kenikmatan apa saja yang ada, yang kita senangi di dunia ini, maka tidak akan sama dengan apa yang ada di dalam surga. Karena kenikmatan di dalam surga itu tidak pernah terbetik di dalam hati, indahnya kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya engkau ingin mengetahui hal tersebut, maka bacalah fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Maka jiwa tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan di dalam surga sebagai ganjaran pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Ikhwani kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, di antara ganjaran-ganjaran yang ada dalam surga, kalau seandainya kita ingin sebutkan, adalah yang pertama yaitu rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana tentang rumah di dalam surga. Di antaranya, rumah di dalam surga tersebut berkamar-kamar. Kemudian saking indahnya rumah di dalam surga tersebut, orang yang ada di dalam rumah bisa melihat keluar dan orang yang keluar bisa melihat ke dalam, saking indahnya. Kemudian dinding-dindingnya berasaskan dari emas, dan juga batu-batu batanya dari emas dan perak. Kemudian lumpur-lumpurnya itu berasaskan dari permata, kemudian barang berlian dan semua barang-barang yang berharga. Itu lumpur-lumpurnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat rumah yang ada dalam surga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di surga itu ada tenda-tenda yang mana panjangnya tenda itu 60 mil. Panjangnya ke atas 60 mil. Itu panjangnya saja, belum lebarnya. Ini salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendapatkan rumah-rumah tersebut, maka dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan walau kamithasi qitat banallahu baitan lahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid meskipun hanya sebesar pantat burung atau lebih kecil daripada itu, maka niscaya Allah akan membangunkan surga bagi dia. Di surga, membangunkan rumah bagi dia di dalam surga. Ada lagi tentang rumah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-muhaqqa walau kana liman taraka al-mira'a walau kana muhaqqa." Aku pemimpin atau penjamin rumah di hamparan surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, perkelahian, meskipun dia dalam pihak yang benar. Meskipun dia dalam pihak yang benar. Terusan dari hadisnya, "Wa ana za'imun fi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba walau kana mazihan." Dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun dia dalam keadaan bercanda. Lagi bercanda, dia sambil berdusta. Berdusta sambil bercanda, bercanda sambil berdusta. "Wa ana za'imun liman bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah." Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang akhlaknya baik. Kemudian nikmat surga yang lain yaitu tentang anharul jannah, itu sungai-sungai yang ada di dalam surga. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-jannatu allati wa'idat fiha al-muttaqun fiha anhar." Matsalul jannati allati wa'ida fiha al-muttaqun fiha anhar. Perumpamaan surga-surga yang dijanjikan bagi orang-orang bertakwa, di dalamnya itu ada sungai-sungai. Anharun min ma'in ghairi asin. Sungai yang airnya itu tidak pernah berubah. Airnya tidak pernah berubah. Antum cari di mana saja, sungai mana saja, pasti berubah airnya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan sungai yang airnya itu dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribi. Dan sungai yang airnya itu dari khamar yang enak diminum. Beda dengan khamar di dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan perbedaan antara khamar dunia dengan khamar yang ada di dalam surga, khamar dunia itu dia tidak memabukkan, tidak membuat orang kencing, tidak membuat orang muntah, ya. Itu khamar-khamar yang ada di surga. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari asal, dari madu yang sudah disaring, bersih, tidak ada kotoran sedikit. Antum cari madu mana saja di ada dunia ini, pasti ada kotorannya. Meskipun sudah masuk pabrik, meskipun sudah dijual dengan resmi, pakai merek dan segala macam, pasti ada kotorannya. Sedangkan khamar di dunia, di akhirat atau di surga, atau madu yang ada di surga itu sudah disaring bersih. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sungai yang